Apakah Muhammad Arifi memiliki pemikiran takfiri yang diundang TV Roja? Khonibirina azakumullah, bukan hanya takfiri. Sekian banyak kesesatan pada Al-Arifi. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai Ahlus Sunnah, bahkan tokoh besar Ahlus Sunnah. Dikatakan sebagai tokoh besar Mujahid. Khonibirina azakumullah, dia ini berbaiat pada Ikhwanul Muslimin. Dan bukan sekali. Diperbaharui lagi baiatnya dengan terang-terangan dan dimasukkan dalam berita. Dan membela, pembela utama terhadap Ikhwanul Muslimin Mesir. Dan partainya dan tokohnya. Demikian pula pernah ditahdir oleh para ulama. Karena mempermainkan Al-Quran. Membuat seakan-akan Al-Quran dibaca seperti Al-Quran dijadikan bahan tertawaan. Sehingga membuat para ulama marah kepadanya. Demikian pula dia dalam masalah akhlaknya. Berjabat tangan dengan perempuan. Dan itu ada gambarnya. Kalau gak ada gambarnya mungkin saya agak ragu, gak percaya. Dikirimkan dengan gambarnya. Demikian pula ucapannya dan duduk bermajlis dengan seorang wanita. Ya walaupun alasannya menasehati dia, biarawati. Masih sekian masalah pada dia. Dan diantara ucapannya yang sesat ketika dia berkata, dan itu disiarkan di seluruh TV Arab, bahwasanya kalau penguasa itu berbuat kejahatan, kedzaliman dan sebagainya yang merugikan diri sendiri, apakah dia bermaksiat atau berbuat dosa menukhamah, jangan kita bicarakan dan jangan kita gak boleh menghujat pemerintah. Tetapi kalau dosanya adalah yang merugikan umat, masyarakat, maka gak apa-apa. Gak apa-apa untuk mengkritik pemerintah, untuk menghujat pemerintah, untuk protes. Itu Arifi mengajarkan bolehnya demonstrasi pemerintah agar waspada. Jangan-jangan mereka setelah tabligh akbar kemudian demonstrasi. Dan itu suudon yang wajar. Karena dia membolehkan hal itu. Bahkan ketika demonstrasi besar-besaran di Mesir, dia puji dengan kalimat, aku melihat di tengah-tengah mereka ada sosok malaikat yang menunggang kuda. Masya Allah, malaikat ikut turun demonstrasi. Astagfirullahaladzim. Dianggap sebagai jihad fisabilillah. Bagaimana dengan tugas kantor perpergian ke negeri kafir jika mendapat tugas selama 1 tahun? Mohon nasihatnya. Saya jawab ya. Salah sendiri kenapa tanya. Latas alun intub dalakum tasukum. Syekh Utsaimin pernah ditanya masalah seperti itu. Dia menyatakan tidak boleh bepergian ke negeri kafir, apalagi tinggal di sana, apalagi berlama di sana, kecuali dalam rangka dakwah. Selain itu gak boleh. Nah, jadi gimana? Gak tahu. Pikirkan sendiri. Apakah dosa bagi suami yang melalaikan dari segi nafkah lahir dan batin dan tidak mencukupi perlengkapan baju istri dan lain-lainnya? Nah, innamal a'malu binniyat. Kalau dia sudah berusaha mencari nafkah tetapi gagal atau kurang dan sebagainya, maka hendaklah seorang istri sabar bersama suaminya. Tetapi kalau suami itu melalaikan, dia akan dosa. Karena itu kewajiban. Itu kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri. Sehingga seorang istri harus lihat bahwa suamimu kalau dia sudah berpontang-panting cari ma'isyah tetapi dalam keadaan tetap kekurangan, ya sabarlah. Artinya suamimu bukan orang muqassir, bukan orang yang melalaikan tugasnya. Tetapi kalau dia dalam keadaan melalaikan tugasnya, maka ya wailak. Saya ingatkan wahai para suami bahwa engkau bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mencukupi mereka. Memberikan makan apa yang kamu makan, memberikan pakaian apa yang kamu pakai, yang senilai. Jangan mentingkan diri sendiri. Nah, berikan tempat pada mereka yang layak. Tahu. Qanif dan A'azakumullah, ada pertanyaan yang sesungguhnya sangat pribadi. Kalau antum kalian pernah bermaksiat dulu di zaman jahiliyah, maka hendaklah kamu bersikir pada Allah SWT dan hendaklah menyesali perbuatan tersebut. Dan itu syarat untuk diampuni dosamu. Kalau tidak menyesal, itu bukan taubat namanya. Berhenti, tapi tidak menyesal. Rasa bangga, rasa senang, pengen terulangi kembali. Maka itu barakallahu fikum, bukan penyesalan namanya. Yang namanya penyesalan harus meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang jelek, yang haram, yang terancam dengan ancaman yang berat di sisi Allah, dunia dan akhirat. Artinya dunia pun terancam dengan ancaman azab, apalagi di akhirat. Maka hendaklah bertaubat dengan taubatan nasuha dan berupaya untuk mengobatinya dengan amalan-amalan yang saleh. Dan jangan kemudian menginginkan kembali atau membayangkan kembali atau menginginkan agar terulang yang seperti itu, na'udzubillah. Maka itu namanya engkau belum bertaubat dengan baik. Hilangkan pikiran-pikiran itu dengan menyibukkan diri dengan amal saleh. Nah, kalau berkaitan dengan masalah maksiat-maksiat diiringi dengan ketaatan-ketaatan, mudah-mudahan akan terlupakan. Kalau maksiatnya berkait dengan perempuan, maka nikahlah. Satu masih ingat, dua. Dua masih teringat lagi yang dulu, tiga. Tiga masih teringat, empat. Nah, insyaallah akan terlupakan. Bolehkah mengucapkan salam kepada jamaah masjid yang terkenal kebidahannya? Ikhwan Ibn Hazmullah sering sampaikan, kalau orang-orang itu dalam keadaan orang-orang awam yang tidak mengerti, ucapkan salam. Mereka ngukur seseorang itu dari adab ketika bergaul. Ucapkan salam, ucapkan paling tidak, apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Cukup. Enam. Kecuali kalau memang kita mendapatkan seseorang yang kemudian bukan hanya ikut-ikutan, bukan orang awam, tetapi dia betul-betul anti dan memusuhi, maka tentunya kita pun menyikapinya sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Apakah pengobatan bekam dan apa pasdu termasuk jenis pengobatan Islam? Iya. Naam, disebutkan bekam dalam hadis bahwa asyifa'u thalatha, penyembuhan itu tiga, artinya pengobatan. Syurbatu aslin, minum madu, wa syurtatu mahjimin, wa kayyatu nar, wa ana anha anil kay. Pengobatan itu tiga, dengan minum madu, dengan dibekam, dan dengan kay, dengan besi panas. Tapi aku tidak suka dengan kai. Yang kai yang ketiga ini makruh. Aku tidak suka kai. Apakah hukum memasang tarif dari pengobatan tersebut sunnah? Tidak. Tidak sunnah. Enam. Karena disebutkan diantaranya tentang masalah harta yang jelek yang diambil dari membekam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang menakwilkan dari para ulama bahwa itu karena bekam itu kotor, berkaitan dengan darah, darah itu berpenyakit dan sebagainya. Dari sisi itu tidak disukai. Wallahu a'lam. Kemudian dijawab oleh orang sekarang, sekarang kan enggak disedot. Dulu kan sedot pakai tanduk ya. Sekarang kan enggak, berarti lebih bersih, sudah tidak ada lagi bahaya. Al-muhim, kalau saya melihat sebagaimana apa yang dikatakan oleh masyayikh yang lain, bahwa itu tidak disukai. Tidak disukai, makruh. Bolehkah menjauhi teman sesama salafiyin yang memiliki akhlak yang buruk sebagaimana sebagai bentuk peringatan untuknya, boleh. Ya. Tetapi yang lebih bagus kamu nasihati dia. Kamu nasihati dia. Nah, apalagi yang bukan hanya akhlak yang buruk, tapi manhajnya yang buruk. Seperti ada pertanyaan berulang-ulang kembali ya, tentang bagaimana sururiin, bagaimana hizbin, bagaimana mutalawinin, bagaimana dulqornain, itu sudah selesai pembahasan. Akhlak yang buruk saja boleh kita jauhi dia. Apalagi kalau manhaj yang buruk. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu al-hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.